Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya mujibas sa'ilin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'azim. Ustaz Dr. Muhammad Hidayat MA, guru-guru semua yang mulia, jamaah Isyraq Masjid Azikra, seluruh ikhwatal iman Majelis Cahaya Hati Antep yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalal. Kita bersyukur subuh ini Allah perkenankan menikmati hidangan hidayah Allah, majelis ilmu. Dan insya Allah semua hati kita diberi cahaya oleh Allah. Kali ini kita bersama santri Azikra yang akan memberi nasihat buat kita semua. Dan dua santri Azikra ini adalah dua-duanya hafal 30 juz Al-Quran. Ya. Sardana dan qori kita, Alijen. Ya. Allahu Akbar. Rasanya pantas menasihati kita. Nah. Kita simak dan tema yang akan disampaikan Nanda Dana adalah apa sayang? Mutiara salat. Silakan buka surah Al-Ankabut ayat 45. Silakan Nanda Alizen untuk membacakannya. Simak baik-baik di rumah, dimanapun silakan buka Al-Quran. Kita ngaji bersama. Insya Allah semua kita mendapat rahmat Allah Jalla Jalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan laksanakanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alih. Yang sama-sama kita hormati murabbi kita ayahanda Ustaz Muhammad Arifin Ilham, yang semoga beliau diberikan keberkahan beserta keluarga. Yang saya hormati pula para alim ulama, asatid, para jemaah dan pemirsa Cahayati dimanapun Anda berada. Ikhwatal iman rahimakumullah. Salat adalah hasil dari perjalanan horizontal dan vertikalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa kita kenal Isra wal Mi'raj. Salat adalah ibadah yang sangat lengkap. ibadah yang sangat penting, ibadah yang sangat berharga. Mengapa tidak? Karena ketika kita sholat saja, kita bisa bertakbir, berdoa, membaca Al-Quran, zikir, tasbih, menyehatkan badan, bahkan mencerdaskan otak. Subhanallah. Mari kita kupas. Sholat memiliki 3 dimensi. Yang pertama adalah spiritual. Yang kedua adalah sosial. Dan yang ketiga adalah medikal. Spiritual adalah hablum minallah, hubungan yang bergariskan vertikal. Hubungan dengan Rabb kita, hubungan dengan pencipta kita Allah Jalla Jalaluh. Kita akan memiliki hubungan yang sangat istimewa, hubungan yang sangat spesial, kemesraan dengan Rabb kita, manakala kita mendirikan sholat dengan khusyuk dan benar. Dimulai dengan takbir Allahu Akbar, lalu dengan doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk lillah Allah semata. Pikiran terfokus hanya untuk Allah. Toha ayat 14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimish sholata li dzikri. Dirikanlah salat wahai hambaku, senantiasa engkau mengingatku. Bahkan Allah menegaskan kembali dalam firman-Nya Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni adzkurukum. If you remember me, I will remember you. Jikalau engkau mengingatku, aku akan mengingatmu. Jikalau engkau menyebut-nyebut namaku, aku pun akan menyebut-nyebut namamu. Subhanallah. Hamba, jikalau sudah disebut namanya, berarti Allah sudah cinta. Jikalau Allah menyebut nama hamba itu, pasti ia akan menjadi artis langit. Ia akan menjadi terkenal oleh penduduk langit, itu para malaikat. Itu tanda Allah merahmatinya. Itu tanda Allah mencintainya. Jikalau Allah sudah cinta, jangankan dunia yang ia minta, akhirat beserta isinya para bidadari yang indah pun Allah sediakan untuknya. Subhanallah. Yang kedua adalah sosial. Hubungan yang bergariskan horizontal. Hubungan kita sesama makhluk. Hubungan kita sesama masyarakat, manusia. Karena sholat membentuk kepribadian kita menjadi lebih baik. Al-Ankabut ayat 45. A'udhu billahi samilani syaitani rajim. Inna sholata tanha anil fahsya'i mal wungkar. Sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji, mungkar, tidak bermoral. Siapa yang tidak mau berteman, bersahabat, bahkan bersaudara dengan orang yang jujur, orang yang baik, adil, bijaksana. Rasulullah is the best example. Sholat beliau paling khusyuk. Oleh karena itu akhlak beliau pun sangat mulia. Jadi bohong orang yang mengaku sholatnya sudah baik, orang yang mengaku sholatnya sudah sah, sudah lulus, tapi masih suka sikut kanan, sikut kiri, menyebarkan aib saudaranya, gibah, korupsi, bahkan fitnah. Na'udzubillahi min dzalik. Simau fi wujuhi min athari sujud. Tampak hamba yang senantiasa gemar bersujud, di muka, di wajahnya atharun, bekas sujud. Bukan hanya titik hitam, tapi membekas dalam hatinya. Sehingga membentuk kepribadian yang baik. Jujur iya, soleh iya, bijaksana iya, adil iya. Subhanallah. Lalu yang ketiga adalah medikal. Sudah bukan menjadi rahasia kembali bahwasanya setiap gerakan sholat itu mengandung olahraga. Setiap gerakan sholat itu mengandung manfaatnya masing-masing. Dari takbiratul ihram sampai salam. Bahkan dalam sholat itu ada satu gerakan yang dapat memompa darah kita sehingga darah itu sampai ke otak kita, yaitu dalam keadaan sujud. Wajah, muka, kepala yang sering kita agung-agungkan sejajar dengan kaki kita, sujud syukur di hadapan Allah, menghinakan diri kita. Semakin kita menghinakan, Allah akan mengangkat derajat kita. Semakin menghinakan, maka Allah pun akan senantiasa mengangkat derajatnya. Subhanallah. Bukan hanya mengangkat derajatnya, bahkan Allah menjaga kesehatannya dan pastikan orang itu cerdas. Mengapa demikian? Karena hamba yang gemar bersujud, hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, akan Allah berikan 4 kelebihan kepadanya. Yang pertama adalah adzihnu, kecerdasan yang luar biasa. Asahlu, kemudahan dalam segala hal, dalam segala problem. Alqona'ah, kekayaan batin, kekayaan yang sesungguhnya. atathu dunya wa hiya ragibah, dunia pun menghampirinya. Subhanallah. Wajar jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang nazaknya, menjelang sakaratul mautnya, beliau berwasiat, "Usikum bis-shalah, aqimus-shalah." Aku berwasiat kepada kalian wahai umatku, jagalah salat, dirikanlah salat, karena memang banyak sekali manfaatnya, banyak sekali fadilah-fadilahnya, sampai-sampai jikalau kita tak mampu berdiri, duduklah. Tak mampu duduk, berbaring atau tiduranlah. Tak mampu berbaring tiduran, gunakan mata. Tak mampu gunakan mata, gunakan hati. Sampai tak mampu gunakan hati, sholatilah. Sehingga memang tidak ada alasan meninggalkan sholat secara sengaja, kecuali kepada dua orang. Yang pertama adalah al-majnun, orang yang sudah gila. Yang kedua adalah al-mayyit, orang yang sudah wafat. Pastikan orang yang meninggalkan sholat secara sengaja, jika lo ia bukan orang gila, pasti mayat hidup. Astagfirullahaladzim. Ikhwatal iman rahimakumullah. Orang yang sholat itu ada dua. Yang pertama adalah ada'us sholah. Yang kedua adalah aqamatus sholah. Ada'us sholah adalah mereka yang sholatnya hanya sekenanya saja. Menunda-nunda sholat, bahkan lalai akan sholatnya. Fawailul lil musallin. Celaka ia atas sholatnya sendiri, karena ia lalai dengan sholatnya. Dan aqamatus sholat itulah sholat, sifat sholatnya hamba yang beriman. Ia menjaga sholatnya, mendirikan sholatnya, khusyuk ia. Bahkan ketika adzan berkumandang, ia bahagia, bergegas langsung berada di hamparan sajadahnya. Risih jika ia masih di luar masjid. Subhanallah. Orang karena itu memang pada waktu adzan itu adalah the time for fighting with our desires. Waktu untuk bertarung dengan hawa nafsu kita. Tidak bisa dipungkiri, ketika adzan berkumandang, ada saja kesibukan yang lain. Teman datang, SMS, film atau yang lain. Tapi hamba yang beriman menjadikan sholat itu pun adalah the best time, the best chance and the best opportunity for communication and facing with our God. Waktu emas, waktu mutiara untuk menghadap Rabb-nya, berkomunikasi ia, bermuajah ia. Sehingga wajar hamba yang khusus sampai meneteskan air matanya ketika ia sholat. Ketika, karena memang ia benar-benar merasakan the taste of iman, halwatul iman, nikmatnya beribadah, manisnya iman, al-istigrok. Itulah tingkatan mereka. Subhanallah. Al-maj'ana muqimah sholah wa min durriyatina. Ya Allah, jadikanlah kami para pendiri sholat dan keturunan-keturunan kami. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar wa lillahil hamd. Sholat itu silatullah. Tadi Nanda Dana menyebutnya hubungan vertikal yang mengukuhkan kekuatan spiritual, yang buahnya adalah kemuliaan akhlak, menjalin hubungan kepada Allah. Karena itu di antara esensi sholat adalah zikir. Fazkuruni azkurkum, Al-Baqarah 152. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian. Tidak ada zikir sempurna selain dalam gerakan sholat. Berdiri berzikir, ruku berzikir, i'tidal berzikir, sujud berzikir, duduk tahiyat berzikir, salam, salam juga berzikir. Zikir artinya menyebut nama Allah. Assalamualaikum warahmatullah, Allah. Nah, selama berzikir kepada Allah, selama itulah Allah berzikir kepada hamba-Nya. Artinya selama hamba itu khusyuk dalam zikirnya, maka selama itulah ia berhubungan dengan Allah. Saat dia tidak khusyuk, tadi Nanda membacakan surah Al-Ma'un, fawailul musallin, celakalah orang-orang yang wail dalam salatnya, yang lalai. Berarti dalam salatnya dia memutuskan hubungan pada Allah. Saat hati pikirannya keluar dari ingatan kepada Allah, ay dari zikir, dia ingat dengan dunia, berarti dia memutuskan hubungan dengan Allah dalam salatnya. Yang mestinya dia ingat Allah. Bal tu'thirunal hayata dunia. Sungguh sukses, sungguh menang. Mereka yang mensucikan dirinya dengan zikir dan salat. Kecuali mereka yang sangat mencintai dunia. Kenapa disebut sangat mencintai dunia? Karena dalam zikir salatnya terbawa dunia itu. Wala zikrullahi akbar. Dan salat itu zikir yang sangat besar. Mengingat Allah yang sangat besar. Karena itulah tadi Nanda mengulang menerjemahkan berkali-kali, the best time, the best chance. Waktu yang terbaik untuk menghadap Allah Jalla Jalaluh. Inna salata kanat alal mu'minina kitaba mawquta. Karena itu Allah kaitkan waktu salat dengan orang beriman. Kenapa? Hanya orang yang beriman, yang cinta pada Allah, yang rindu berjumpa dengan Allah. Karena itu dia memperhatikan waktu salat. Bayangkan, belum waktunya saja dia sudah perhatikan. Detik-detik waktu menghadapnya senang, maka saat menghadapnya, itulah puncak dari kesenangannya. Pantaslah Rasulullah SAW bersabda, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Tidak ada suasana, waktu, kesempatan yang paling membuat aku bahagia selain sholat. Allahu Akbar. Terima kasih Nanda Dana, Nanda Alijan, dan terima kasih ikhwah. Ini bukan patung-patung, ini amal jariah yang Arifin terima terus, mengalir terus. Terima kasih untuk pembangunan pondok pesantren Jabal Sindur. Silakan ikhwah filah yang ingin urusannya dimudahkan di Allah, bercahaya di kubur dan mendapat syafaat karena sedekahnya, silakan hubungi Akhi Awaluddin 0856 90010, 0856 90010. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.